Ketika investor smelter diberi insentif super-super royal, misalnya berupa pembebasan pajak atau tax holiday selama 20 tahun. Meskipun insentif tersebut hanya bisa dinikmati oleh investor dengan modal di atas 25 triliun, namun bukan karena kita anti-tax holiday, tapi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan itu tidak akan ketat, jadi membuat investor Tiongkok tadi pasti mengakali negara Indonesia. Kita urai satu persatu. Mengapa tidak ketat? Backup penguasanya terlalu kuat. Sejauh ini terdapat informasi PPH badan tidak bayar, nol besar. Ini membuktikan tidak ada yang mengawasi sesudah diberi tax holiday tersebut. Selama ini dinikmati oleh para invader sumber daya alam tersebut. Karena nikmat sekali fasilitas yang pemerintah berikan, rasanya, feeling saya ya, 3 tahun setelah beroperasi investor Tiongkok di Indonesia, mereka sudah break even point, balik modal, dan keuntungannya setelah itu puluhan triliun. Logika perhitungannya. Dan ini pendapat pribadi ya, mesin-mesin dan investasi itu di markup agar nilainya lebih dari 25 triliun, sehingga dapat tax holiday. Aslinya, walau alam. Kalau saya sebagai investornya, karena saya mirip dengan mereka, paling top 10 triliun modalnya. Kalau saya dikasih kesempatan di negara lain yang kasih tax holiday, Vietnam gitu misalnya kasih saya akan bangun pabrik nilainya 25 triliun. Ambil sumber daya alam Vietnam dalam 5 tahun habis sampai nol kalau perlu. Dan sudah balik modal dalam 5 tahun. Mau ganti pemimpin nantinya, mau kebijakan nantinya diubah oleh penguasa baru, kita udah tiong-tiong dapat cuan. Paling top nilai asli investasi kembali lagi, 10 triliun. Apakah pengusaha Tiongkok nggak seperti itu? Jujur, tindakan penguasa Tiongkok di Indonesia itu tindakan nasionalisme bagi bangsanya dan negaranya. Namun bagi orang seperti saya, melihat perilaku pejabat dan penguasa Tiongkok itu sebagai invader sumber daya alam Indonesia. Ini pendapat saya, logika saya yang goblok. Anda sahabat jangan ikut-ikutan saya, Anda harus punya analisa sendiri. Logika lain lagi, kalau kita pengusaha Tiongkok dengan aturan yang tidak boleh ekspor ore mentah nikel, maka kita jadi raja pengendali harga nikel. Itulah mengapa smelter gede-gedean dibangun di Indonesia. Karena harga biji nikel yang jauh lebih murah, mereka mendekatkan pabriknya, dalam istilahnya membuat pabrik adalah mine mouth, di mulut tambang, agar tidak ada biaya angkut atas barang yang tidak dipakai atau impurities. Lalu, fakta lapangan lain lagi adalah pekerja yang didatangkan dari luar negeri tersebut tidaklah menggunakan visa pekerja, melainkan berstatus turis. Wes, top lah pokoknya. Hal ini kembali menggerus penerimaan negara. Harusnya kan ada pajak pendapatan negara dari pekerja internasional tadi yang kita dapati. Tapi ya, sudahlah. Dalam urusan tenaga kerja ini, diklaim oleh pejabat pelindung bisnis Tiongkok tersebut dikatakan, mengapa 95% pegawainya diimpor langsung dari Tiongkok? Karena tenaga kerja Indonesia tidak mampu. Wih, kok pejabat menghina dan merendahkan bangsa sendiri tidak dihujat atau tidak dicopot ya jabatannya? Apa karena sponsor buzzer dia itu ya? Atau karena dia serba bisa? Dia bisa merangkap-rangkap banyak pekerjaan dan banyak jabatan. Super canggih dia. Bahkan jabatan menteri mah kecil buat dia. Gubernur, bupati, wali kota, panglima, pangdam, danrem, pemadam kebakaran, Baywatch penjaga pantai. Kalau dicopot, dia bisa gantikan. Hebatlah orang ini. Lalu ada hal yang saya pribadi masih kepikiran. Asli kepikiran kalau saya mengandaikan saya adalah pengusaha Tiongkok. Saya pasti hanya akan buat smelter pembuang impurities. Saya tidak akan buat pabrik refining atau pemurnian nikel. Nggak akan. Smelter itu difokuskan hanya ambil bahan baku alam yang paling top nikelnya 2%, di mana kebanyakan 1,6%, lalu mereka akan bakar dalam tanda petik agar membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan. Jadi dalam 1 ton output produk, bukan 1 ton nikel, tapi 1 ton tersebut nikelnya hanya 25% kandungannya. Sehingga masih belum dikategorikan nikel agar pajaknya bukan pajak nikel. Apa kayak dikasih nama nikel oxide, nikel ore, karena 75%-nya bukan nikel. Karena mereka butuh yang 75% ini, ada ferronya, ada litiumnya, ada banyak deh. Sama seperti dalam video sebelum ini, pabrik smelter koper di Gresik tidak akan keluarkan koper murni 99,9%, juga goldnya 99,9%, karena berakibat keluar juga goldnya, platinumnya, tembaganya, nggak bakal. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya buat anoda slime saja, jadi dibayar pajaknya bukan finish product. Jadi kalau kita nih pengusaha Tiongkok yang nasionalis, maka ngapain kita buat refining di Indonesia? Keluar nikel 95%, ngapain? Ngapain keluar litium? Ngapain keluar ferronya? Pabriknya juga harus ada abadi di Indonesia. Nggak bakalan, karena stok kita kan mau dikeduk abis-abisan dalam 10 tahun ke depan. Ngapain pabriknya abadi? Yaitu pabrik refining. Spotify nih, pastinya ini cuma buat keduk sumber daya alam Indonesia. Ini pasti yang tidak diperdulikan oleh banyak rakyat karena sudah ditutupi buzzer dan ditutupi media mainstream bahwa nggak apa-apa SDA dikeruk sampai habis dalam 5 tahun ke depan dan pabrik smelternya dicitrakan itu baik buat negara. Wes itulah yang kita tahu saat ini. Yang kita tanya kemudian, bener baik buat negara? Mana bukti setoran pajaknya? Kembali kalau kita jadi pengusaha Tiongkok, kita buat smelter hanya pembuang impurities pabrik pemurnian tetap di Tiongkok. Pokoknya main cepat aja yang di Sulawesi. Bener kan kira-kira bayangan kita ini? 10 tahun, itu tinggal 4 tahun lagi. 2 tahun lagi BEP, 2 tahun full gas pol gigi 50-an triliun tisedot. Pejabat baru 2024, keras terhadap sumber daya alam, mereka cabut dari Sulawesi. Sudah ambiar bonyok tuh sumber daya alam. Mungkin sudah tidak mineable atau tidak layak ditambang, bukan habis depositnya, tapi rusak karena cara nambangnya yang aneh. Mereka yang lakukan adalah namanya brutal mining, hajar yang paling cepat dan paling besar kandungannya di permukaan saja, yang agak dalam dan kecil kandungannya. Kalau cara tambangnya benar, tetap bisa ditambang sampai habis. Namun cara mereka saat ini kalau kita lihat nambangnya, karena waktu kepepet, stok apa aja disikat cepat. Tapi ini kan pengandaian ya, kalau kita jadi pengusaha Tiongkok, kalau kita pengusaha Indonesia di Vietnam yang dapat fasilitas tax holiday 2%, pasti kita akan markup. SDM juga bawa dari Indonesia. Kita hajar 10 tahun rata tanah tuh aset Vietnam. Finish produk tetap di tanah air Indonesia tercinta. Paham?